sang kaki tapi hati. Edo eh boleh mo ancor begini. Orang yang selama kita sayang ternyata mampu bikin sakit hati. Kamu aduh cuma lantaran harta, karena boleh kasih tinggal pak kita. Cuma dokter yang hebat ku janji, mau kau yang kong mau sehidup semati. Aduh kesian, semua cuma jadi mimpi. Ngarap ke hati sayang, ternyata gampang malele. Besampe hati, ngarap ke lantaran otong gagal, ngerasa tinggal pagi kan. Padahal dok sayang, so giling cincin kaweng, forma so minta akan pangara yang tak sayang. Pangana yang tak sayang.